manusia itu siapa? Kata Hikam, man kanat mahasinuhu masawiyah. Manusia itu orang yang kalau baik saja buruk, apalagi pas buruk. Jadi manusia itu man kanat mahasinuhu masawiyah, fakaifa la takunu masawihi masawiyah. Manusia itu orang pas baik saja buruk, apalagi pas buruk. Terus tak tanya Bapak, kalau niku Pak, imam masjid sing istiqomah, ya apa istiqomah? Tapi ada kemungkinan yang raya kelas nak dimami wong liya. Sama sih itu. Imam masjid ning desa-desa itu istiqomah, kadang niate ben gak kena wong liya. Sehingga banyak alumni yang ngantri itu gak jadi imam karena sampai watuk, sampai pelo, rafase tetep mau digenti. Dalile saking istiqomah. Tapi kita kan ndak tahu mergo dididah wong liya apa enggak, kan ndak pernah tahu. Jadi manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakaifa la takunu masawihi masawiya. Nah begitu juga misalnya orang alim, saya ini kata orang banyak itu alim, baik kan, tapi akhirnya enggak sopan, saya di atas Gus Zuhur, di atas Gus Ali ini kan enggak sopan, makanya tak jamin ini enggak lama-lama, karena enggak sopan itu enggak boleh lama-lama gitu. Jadi orang itu apapun baiknya itu mesti ada sisi, itu guyonannya orang-orang alim dulu itu sampai gitu, man kanat mahasinuhu masawiya fakaifa la takunu masawihi. Masalah. Manusia itu orang yang saat baik saja ada buruknya, apalagi pas coba kamu fakir itu bagus karena ngeringankan hisab. Tapi ono tonggo loro ra iso nulung, ono wong macam-macam ra iso nulung. Padahal fakir itu bagus. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Engko sugih, ya apik iso nulung wong macam-macam, tapi mesti ono sombonge ora tak tulung ra urip kono. Terus sampean takok, "Lah carane piye, Gus? Wong aku ra gurumu kok takoki." Tapi ini mau cerita. Jadi saya tolong siapapun yang jadi wali itu pikirannya harus niru ulama-ulama dulu. Ini yang terakhir Bapak dapat ijazah dari Mbah Hamid itu gini, kalau mau ngaji atau baca apa, ya Allah, saya niat kayak niatnya Syekh Abdul Qadir apa? Al-Jilani, itu masyhur itu ijazah Mbah Hamid. Karena kalau kita yang niat itu potensi salah, maka numpang niatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah saya ngaji di sarang sama Mbah Mun, ternyata pola-pola itu dipakai. Daripada minta keliru, mendingan Allahumma inni as'aluka ma'asa'alaka bi abduka nabiyuka Muhammad matwa astaidu bika masta'adha min habibuka nabiyuka Muhammad. Karena sekali doa itu keliru, itu masalah. Di Hikam itu ada cerita lucu, itu masyhur itu. Ada seorang wali tapi hamal, tukang mangkul barang di Med. Karena dia seorang wali, setelah dapat makan satu piring cukup pulang dia, karena dia tidak ingin kaya. Setelah itu ibadah terus. Lama-lama matur, ya Allah saya ini seorang wali, konsentrasi saya hanya ibadah, ngapain harus kerja jadi hamal, tukang manol. Mbok kasih rezeki yang tanpa saya kerja. Singkat cerita, sama Allah ditegir, dicurigai maling, terus dipenjara. Dipenjara, tiap pagi dapat makan, sore dapat makan. Terus tanya, ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya dipenjara itu. Gitu. Nah, makanya semenjak itu wali-wali itu gak berani doa. Karena sekali salah itu masalah. Termasuk doa minta jadi wali, itu efeknya punya istri cerewet, kata Gus Zuhur. Karena itu satu paket katanya. Jadi wali, tadi saya bikin 3 tip, Gus Zuhur juga tipnya lebih keras lagi. Syaratnya harus punya istri apa tadi? Cerewet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.